luka, sayang terluka, ingin mencekam di dinginnya malam, terharu sarekam hubungan yang kelam, diharus cinta yang dalam, jauh tenggelam, sakurus dengan pikiran dipandangi alam. Take a day, biar day bantu kau senang, sip amane kodeng day, hidupkan tenang. Tahu besut ada rasa, jujur saja yang sah, kalau memang dia yang bikin malam ku gelisah, ku kasih tahu biar nanti saya pergi. Kalau suca mau dengsa, mungkin saya hanya cuma jadi perantara di antara ku dengan dia sayang ku pucara. Ku buat luka saya suhilang arah, percuma saya bertahan kalau hanya sandiwara. Tentang kau, tapi kau yang pilih kau. Sapu bahagia, kau kasih ke dia, kau bawa pergi jauh, kau pun cinta. Sa berjuang, tapi sutara bisa, kau yang minta tong pisah, sia sayang kau beda. Sa menyerah dan sa mengalah, dari kisah cinta yang lelah. Selelah, selama saya berjuang, tak pernah saya dibela, selalu saya yang salah, sampai hati terbelah. Ku kasih tinggal celah, ku tak pikir sakitnya telah, terluka batin dan apabila, dinginnya malam buat saya gila. Ku tahu saya cinta, tapi ku pergi, ku katinga sayang, ku tega sekali. Ku main sehati, ku tusuk dari belakang, nanti tu tak ada sampai mantap-mantap sayang.